السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، لأنظر نعم الله سبحانه وتعالى yang paling besar dan yang paling mulia, yaitu seseorang dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas yang hak. Dibimbingnya seorang hamba di atas suatu yang hak merupakan nikmat yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan ciri-ciri daripada golongan yang hak, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah. Kita telah terangkan bagaimana mereka kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dituntunnya seorang hamba di atas jalan Allah dan jalan Rasul. Sebagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, itu merupakan suatu nikmat yang tidak terhingga. Dan seorang hamba, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak akan mungkin bisa berjalan di atas suatu yang hak kecuali dia berilmu, kecuali dia mengenal mana yang hak dan mana yang bukan hak. Makanya ilmu, ma'asyiral muslimin, ilmu dengan kitabullah, ilmu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu nikmat yang tidak terhingga sama sekali. Berapa banyak manusia yang tidak diberikan ilmu yang benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sekian banyak manusia Allah pilih segelintir, sangat sedikit sekali, segelintir daripada hamba-hambanya yang terus menerima warisan para nabi, terus diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menamakan ilmu keutamaan, menunjukkan dia adalah nikmat yang tinggi, keutamaan, fadlullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarkan kepada engkau, berikan ilmu kepada engkau ya Muhammad, ma lam ta'lam, apa yang engkau tidak ketahui. Dan ilmu tersebut, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan dia adalah keutamaan, fadlullah, keutamaan, kemuliaan dari Allah yang sangat besar. Makanya ma'asyiral muslimin, di saat Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan, Allah membagi-bagikan nikmat harta, rezeki kepada seluruh manusia, kepada orang yang dia cintai, dan Allah juga memberikan rezeki kepada orang yang dia tidak cintai. Sementara ilmu agama Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dia cintai, ilmu yang bermanfaat tentunya, yang menuntun pelakunya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal perkataan Allah, mengenal perkataan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama rahimahumullah terangkan mulianya suatu ilmu diukur dari kemuliaan apa yang dibahas pada ilmu itu sendiri. Ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D, mana yang mulia antara ilmu-ilmu tersebut? Bagaimana mengetahui mana yang mulia di antara ilmu-ilmu tersebut? Dilihat apa yang dibahas pada ilmu-ilmu tersebut. Makin mulia yang dibahas pada ilmu tersebut, maka makin mulialah ilmunya. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu membahas, mengkaji, mengenal yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang paling mulia itu ilmu mengenal Allah Rabbul Alamin, yang maha mulia, yang maha perkasa. Makanya ilmu yang membahas mengenai Allah, mengkaji siapa Allah, adalah ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini dia kemuliaan ilmu di antara kemuliaan-kemuliaan ilmu lainnya. Dan cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah meninggalkan emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Apa makna pewaris para nabi, ikhwan? Sering manusia membaca ini hadis lewat begitu saja. Kalau seandainya dia yakini, dia dalami, dia hayati, subhanallah, pewaris para nabi. Dari mana kita melihatnya? Kita melihat siapa manusia yang paling mulia di jagat raya ini. Siapa manusia yang paling mulia di jagat raya ini? Itu para rasul dan para nabi. Para rasul dan para anbiya, para nabi. Kedudukan yang paling mulia di atas dunia ini diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, yaitu kedudukan menjabat. Kalau saya tidak salah dalam berbahasa, kedudukan seorang rasul dan seorang nabi itu adalah kemuliaan, kedudukan, jabatan yang tidak ada taranya. Semua orang soleh belum tentu dia nabi. Akan tetapi seluruh para nabi dia adalah orang yang soleh. Jadi dia tinggi. Orang-orang soleh pilihan. Kedudukan yang paling mulia adalah kedudukan para nabi. Tidak ada Allah menjadikan kedudukan yang lebih daripada kedudukan nabi di atas jagat raya ini. Tatkala nabi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bukanlah suatu jabatan yang bisa dicari, diusahakan. Dia adalah pilihan dari Allah tanpa permintaan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, setelah nabi siapa? Siapa para setelah nabi? Yaitu orang-orang yang mengambil warisan nabi tersebut, mengambil kedudukan yang mulia tersebut. Mereka lah para ulama. Dan ulama adalah pewaris para nabi, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah terangkan bahwasanya ulama mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmulah, karena arti daripada ulama yaitu orang-orang yang berilmu. Ilmulah yang mengantarkan seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu sendiri adalah khasyah. Ilmu adalah sifat yang mengantarkan seseorang kepada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila kita ingin menjadi orang yang takut kepada Allah, takut daripada dosa, takut daripada kemaksiatan, takut daripada kelalaian, tuntutlah ilmu. Tuntut ilmu. Makanya sering kita melihat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkumpulan-perkumpulan yang cuma diisi dengan beberapa hal yang membuat manusia menangis, tapi pesertanya tidak diberikan ilmu. Kita lihat acara-acara tertentu yang di dalam acara tersebut dibikin suasana sedemikian rupa. Mungkin kita lebih tahu apa namanya, dan ini banyak. Seluruh pintu-pintu ditutup. Biasanya kalau diadakan di masjid, ditutup dengan jendela-jendela, ditutup dengan koran-koran sehingga suasana gelap. Udara didinginkan, dingin. Mikrofon diubah sedemikian rupa sehingga suasananya membuat seseorang cepat menangis, merinding. Kemudian diisilah seperti pembicaraan-pembicaraan mengenai kubur, mengenai ini dan itu, sehingga para hadirin nangis. Tapi sayang, ya ikhwan, bukti yang menjadi bukti, bukti yang membuktikan cuma nangis di tempat, keluar dari suasana tersebut kembali lagi kepada asalnya. Yang tukang korupsi balik korupsi, yang suka ninggalin sholat kembali ninggalin sholat. Kenapa? Karena setiap langkahnya setelah dia keluar daripada ruangan tersebut tidak ada yang mengiringinya. Berbeda dengan orang yang dibekali ilmu, setiap dia melangkah ada ilmu yang menuntunnya, sehingga timbullah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, benar Allah yang berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Ilmu yang menuntun dia pada setiap gerik dan langkahnya, pada setiap bisikan-bisikan hatinya, ada ilmu yang membimbingnya. Berbeda dengan orang yang cuma menangis dalam sekejap, habis itu kembali kepada asalnya. Suasana-suasana seperti itu, acara-acara seperti demikian tidaklah aneh. Dan itu dipaksakan. ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan sifat atau cara beragamanya orang-orang jahiliyah yang ke-34. Bahwasanya orang-orang jahiliyah di antara cara-cara beragama mereka yaitu mereka mengaku bahwasanya mereka lah golongan yang selamat. Pengakuan saja. Dan kita telah terangkan apa dia golongan yang selamat, apa ciri-cirinya, bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita telah terangkan di dalam Islam banyak golongan-golongan timbul perpecahan-perpecahan sebagaimana yang telah pernah disabdakan oleh Rasul bahwasanya umat Islam akan terpecah-pecah. Dan kita telah terangkan masing-masing memiliki dalil-dalil tersendiri. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Tapi di mana salahnya? Salahnya di dalam memahami Al-Qur'an dan dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak membawa pemahaman yang benar, karena mereka tidak memahami Al-Qur'an dan memahami sunnah sebagaimana yang difahami oleh Rasul dan para sahabat. Kata-kata pemahaman para sahabat ini mesti harus ditambahkan. Karena para sahabatlah yang paling faham dengan Al-Quran setelah Rasulullah SAW. Kita telah contohkan contohnya. Diambil ayat, menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C, ayat ini maknanya begini. Tapi di saat dikembalikan kepada pemahaman sahabat, jelas bedanya. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara cara beragamanya orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan kafir Quraisy ataupun orang-orang Yahudi, yang ke-35, at-ta'abbudu bi kashfil aurat, yaitu mereka beribadah dengan membuka aurat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Apabila mereka melakukan suatu kekejian, mereka mengatakan, kami mendapatkan ajaran ini daripada bapak-bapak kami. Dan Allah yang memerintahkan kami demikian. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, sungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kepada kekejian. Apa kisah daripada ayat tersebut? Surah Al-A'raf ayat 28. Dan dia memiliki sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Dan tatkala mereka melakukan kekejian, apa kekejian yang mereka lakukan? Yaitu keyakinan orang-orang jahiliyah keyakinan orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, yaitu mereka tawaf di Ka'bah dengan tanpa busana, tanpa pakaian. Tawaf di Ka'bah, tawaf dengan tanpa pakaian. Tentu kalau dilihat sepintas, wah ini orang terlalu rusak akalnya. Tapi tunggu dulu, mereka punya alasan. Nah, alasan mereka yang batil inilah yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan keji tersebut. rumah Allah yang begitu mulianya, yang lebih pantas dimuliakan, malah dikotori dengan perbuatan jahat mereka. Tawaf dengan tanpa busana. Apa keyakinan mereka? Apa dalil mereka? Yaitu mereka meyakini bahwasanya orang yang tawaf harus seluruhnya dalam keadaan suci. Sehingga mereka tidak mau tawaf dengan mempergunakan pakaian yang mana pakaian tersebut pernah mereka pergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau tawaf pakai baju ini. Kenapa? Baju ini pernah berbuat dosa. Saya pernah berbuat dosa pakai baju ini. Akhirnya tawaf dengan tanpa busana. Nah, di saat mereka tawaf itu mereka minta dipinjamkan pakaian. Pakaian yang tentunya belum dipakai buat berbuat dosa. Kalau seandainya ada yang meminjamkan, mereka pakai. Kalau seandainya tidak, ya tidak ada pakaian. Tawaf. Suatu hal yang menjijikkan. Tidak masuk akal. Akan tapi mereka jatuh di sana karena ada makar syaitan, ada tipu daya syaitan yang mengantarkan mereka ke sana. Kelihatan mereka berbuat kebaikan, padahal dia adalah kekejian, tawaf tanpa busana. Alasan enggak mau tawaf dengan pakaian yang penuh dengan dosa. Tawaf. Laki-laki tawaf biasanya di siang hari, wanita tawaf di malam hari tanpa busana. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan menerangkan hal yang demikian, mereka nolak. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapatkan ajaran ini dari nenek moyang kami. Lihat, beragama dengan cara warisan nenek moyang. Bahkan mereka lebih lagi, tambah yakin. Wallahu amarna biha, dan Allah yang memerintahkan kami seperti ini. Malah mereka yakin ajaran nenek moyang kami itulah ajaran yang benar. Ajaran nenek moyang kami itulah yang benar. Walaupun memerintahkan mereka tawaf dengan tanpa busana. Waalaikumsalam. Walaupun memerintahkan mereka tawaf dengan tanpa busana. Allah amara nabiy. Kemudian dibantah oleh Allah, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Sungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang keji. Allah tidak pernah memerintahkan kekejian. Masyara muslimin, lihat bagaimana syaitan. Bagaimana syaitan berusaha menelanjangi manusia dengan berbagai dalil. Bukan dalil, tapi dalil. Berusaha mencopot pakaian manusia dengan beberapa alasan. Tipu daya dan muslihat. Inilah perbuatan syaitan. Sehingga orang jahiliyah tawaf di Ka'bah dengan tanpa busana. Dan inilah bentuk at-ta'abbud bi kashfil aurat. Mengibadati Allah dengan buka aurat. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau seandainya kita renungkan, kita hayati, kita ingat-ingat, itu tidaklah aneh. Tidaklah aneh. Karena makar, pahami, makar syaitan untuk mencopot busana muslimah, busana muslim, pakaian ketakwaan kepada Allah, itu adalah tujuan syaitan dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu. Dan dia akan terus. Tatkala umat memakai busana muslimah, dia terus berusaha sampai kembali kepada orang-orang jahiliyah, buka busana. Mulai lagi, usaha lagi. Saya katakan dari zaman dahulu, dari kapan? Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran. Saya ceritakan ini dari Adam. Jadi jurus syaitan itu memang jurus lama. Afwan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سورة الأعراف آيات 27 آيات yang sebelumnya tadi آيات 27 يا بني آدم وهي أنا آدم janganlah sampai syaitan memperdaya kamu sebagaimana dia telah memperdaya kedua orang tuamu yaitu Adam dan Hawa, telah mengeluarkan mereka dari surga. Kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma, yang mana mereka, yang mana syaitan mencopot pakaian keduanya. Liyuriyahuma sawatihima, supaya dia memperlihatkan kepada keduanya aurat-aurat mereka. Tatkala Nabi Adam memakan buah yang dilarang, yang mana mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga hilang dari tubuh mereka, termasuk pakaian-pakaian surga yang mereka kenakan langsung hilang. Yang awalnya mereka berdua berpakaian, tiba-tiba tidak ada pakaian. Dalam ayat yang lain Allah terangkan wa tawfiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Akhirnya mereka berusaha menutup auratnya dengan daun-daun surga yang ada di surga. Lihat syaitan. Jadi syaitan yang kalau tujuannya memperdaya nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa untuk melepaskan busana, lepaskan pakaiannya, membuka auratnya, dan itu adalah dakwah. Itu dari itu adalah dakwahnya para syaitan, para iblis, la'anahullah. Kemudian kata Allah melanjutkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sungguhnya iblis dan bala tenteranya dan kabilah-kabilahnya melihat kamu dari sisi yang kamu tidak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun, sungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, kita mengambil beberapa pelajaran penting besar. Pertama, ajakan untuk melepaskan busana muslim, ajakan untuk membuka aurat, dia adalah ajakan iblis dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan. Ya, terkala seorang sudah menutup pakaiannya dengan pakaian yang disyariatkan, diajak oleh iblis untuk terbuka. Ada aja alasannya. Dengan alasan zaman modern lah, dengan alasan menutup aurat itu adalah budaya, tradisi, bukan kewajiban. Dengan alasan memakai jilbab tidak sesuai lagi dengan zaman. Dengan alasan ini dan itu, sama seperti alasan yang mereka sisipkan dahulu kepada orang-orang jahiliyah. Alasan yang dahulu mereka sisipkan kepada orang-orang jahiliyah, kalau tawaf pakai baju biasa gak bagus. Kenapa? Karena baju tersebut pernah kita pakai untuk berdosa. akhirnya tawaf dengan tanpa busana. Alasan mereka. Jadi ajakan untuk meningkat aurat adalah ajakan iblis la'anahullah dari zaman yang lama. Sebagaimana keterangan tersebut ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Pelajaran yang kedua yang diambil dalam ayat tersebut, bahwasanya senjata iblis untuk menelanjangi manusia. Yang pertama diterangkan dalam ayat tersebut, ayat yang ke-28. Pada ayat yang ke-27, yaitu al-istihsan, menganggap baik suatu amalan. Jadi dia membentuk alasan sedemikian rupa sehingga amalan tersebut dianggap baik. Dianggap baik. Wanita kalau zaman sekarang berjilbab, gimana dia begini, gimana dia begitu. Jilbab itu kan cuma tradisi, tradisinya orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab tersebut besar nafsunya, wal'iyadu billah, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Jilbab itu enggak wajib dan segala macamnya. Yang kedua, taklid, fanatik. Inna wajadna 'alaiha aba'ana. Nah, senjata menyisipkan sifat fanatik kepada manusia itulah yang menjadikan tipu muslihat iblis ini berhasil. Yang ketiga, al-jahalah, bodoh. Kebodohan dengan ilmu, dengan yang hak. Kebodohan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka, para wanita-wanita, menurunkan jilbab-jilbab mereka. Menurunkan jilbab-jilbab mereka. Ini jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya daripada ayat tersebut, yaitu firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan kabilah-kabilahnya melihat kamu dari sisi yang kamu tidak melihatnya. Yaitu dalil bahwasanya syaitan dan jin-jin tidak bisa dilihat dengan mata kasat. Iya. Syaitan dan jin tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Dan ini asal, hukum asal tabiat manusia. Tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dari sisi yang kamu tidak melihat mereka. Akan tapi mereka melihat, melihat kita. Ini hukum asal. Jadi tabiat murni manusia, dia tidak bisa melihat para jin dan syaitan. Ini hukum asal. Jadi kalau seandainya ada orang mengaku, oh saya punya indera ke-6, itu dusta. Bisa melihat. Bukan saya pelajari atau segala macam, saya bisa melihat otomatis. Itu dusta. Manusia bisa melihat jin, tentunya dengan ketentuan dia telah keluar daripada hukum asalnya. Dia telah keluar daripada hukum asal. Keluar daripada garis manusianya. Dengan apa? Dengan dua cara, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengan perbuatan sihir. Dia mempelajari sihir, sehingga dengan sihir dia tersebut dia melihat jin dan syaitan. Yang kedua, disebabkan karena perbuatan jin-jin itu sendiri, karena ulah jin itu sendiri. Imma dia memperlihatkan dirinya sebagaimana pernah jin yang memperlihatkan dirinya dan ditangkap oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, atau ulah syaitan tersebut yang merasuk di bata seseorang, merasuk pada diri seseorang sehingga dia bisa melihat kepada jin-jin yang lain. Makanya manusia yang normal tiba-tiba dia bisa melihat jin tanpa dia belajar sihir, maka ketahuilah pada dirinya sudah ada suatu hal yang tidak beres akibat dari perbuatan jin itu sendiri. Karena hukum asal manusia, dia tidak bisa melihat jin dan syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang jadi pembahasan kita sekarang ini ialah bahwasanya ajaran dari nenek moyang kita, ajaran daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, seluruh para nabi itu menutup aurat. Menutup aurat. Dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menutup aurat. Dan dia adalah kemuliaan seorang manusia. Dan dia adalah pemisah antara manusia dan hewan selain manusia. Dan dia adalah kemuliaan seorang manusia. Tatkala manusia mulia dengan menutup auratnya, maka di sanalah datang syaitan untuk menghilangkan kemuliaan ini. Menghapus budaya, menghapus ajaran para nabi dan para rasul salawatullahi wasalamu alaihi. Hapus ajaran para nabi dan para rasul salawatullahi wasalamu alaihi. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala seorang wanita muslimah dia menutup auratnya dengan pakaian yang disyariatkan di dalam Islam, busana yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dicontohkan oleh wanita-wanita muslimah yang taat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mulia dengan pakaian tersebut. Dan kalau pakaian tersebut disingkapkan, dibuka, ditinggalkan, maka hinalah para wanita. Sehingga sebagian para ulama rahimahumullah memberikan perumpamaan wanita ibarat gula yang apabila dia ditutup maka dia terjaga, apabila dia dibuka maka datanglah lalat-lalat, semut-semut menghinggapinya, menunjukkan bahwasanya dia adalah wanita yang tidak ada kehormatan pada diri. Makanya ma'asyiral muslimin, tatkala yang maha mengetahui maslahat, tatkala yang maha mengetahui mana yang terbaik buat hamba-hambanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hijab bagi seorang wanita, maka disitulah kebaikan dan kemuliaan seorang wanita. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan Allah sudah menentukan suatu syariat, ajaran. Dan ajaran Allah adalah yang terbaik buat hamba-hambanya. Tatkala hamba-hamba tersebut keluar daripada ajaran Allah, maka dia keluar daripada kemuliaan, beralih kepada kehinaan. Makanya berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Allah a'azzana bil Islam. Faman talaba al-'izza fi ghairi ma 'azzahu Allah, adallahu Allah." Sungguhnya Allah memuliakan kita dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan kemuliaan yang ada pada Islam. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan menjadikan dia hina. Makanya ma'asyiral muslimin, timbul slogan-slogan, syiar-syiar yang mempunyai syiar kelihatan baik padahal tidak, mengatakan emansipasi wanita, mengatakan kebebasan wanita, mengatakan menghapus penindasan terhadap wanita dan segala macam syiar yang kelihatan baik oleh orang-orang yang jahil dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk mengembalikan wanita-wanita tersebut kepada makar-makar syaitan. Maaf Ustaz, Umar tadi bilang Inna Allah a'azzana bil Islam. Inna Allah a'azza. A'azzana bil Islam. A'azzana. A'azzana bil Islam. Faman talab al-izza. Faman talab al-izza. Izza. عزته في غير ما عزه الله في غير ما عزه الله ما عزه الله أذله الله أذله الله عشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله تكلا الله سبحانه وتعالى mensyariatkan yang terbaik buat hamba-hambanya. Kemudian datanglah syiar-syiar yang mengajak manusia keluar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka jatuhlah manusia kepada kehinaan. Makanya pada saat sekarang kita lihat orang-orang yang terjebak dalam emansipasi wanita, merasa bangga dia keluar dari rumahnya, keluar dari busana muslimahnya. Lihat, mereka tidak ubah seperti barang yang murah yang dijual. Kita sebagai saksi, kita lihat di toko-toko dipajanglah wanita sebagai penglaris barang dagangan. Di sini yang dipajang wanita-wanita yang memiliki kecantikan atau nenek-nenek tua yang sudah keriput, adakah dibuka lowongan kerja mencari nenek-nenek keriput untuk menjaga toko? Ada? Gak ada. Kenapa? Karena yang mereka jual pada saat tersebut bukan cuma barang dagangan, tapi juga menjual kecantikan wanita, wal'iyadu billah. Sehingga terkala wanita-wanita tersebut sudah tua, sudah hilang kecantikannya, dia tidak ada lebih daripada barang yang sudah kadar luarsa, yang hanya pantas masuk ke dalam udang. Ini hakikatnya. Tapi kadang wanita tersebut tidak sadar. Begitu dihinakannya wanita muslimah, begitu hina mereka. Berbeda dengan seorang wanita muslimah yang mulia dalam singgasananya, yang mulia dalam pakaian kehormatannya, di situ Allah memuliakannya. Makin tua dia makin mulia, karena kemuliaan ada pada iman dan ketakwaannya. Karena kemuliaan bukan pada kecantikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32 dan 33, kata Allah, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitun, wahai istri-istri nabi, kamu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kamu bertakwa. Jika kamu bertakwa, kata-kata jika kamu bertakwa ini mesti harus dilanjutkan. Ini taqaitun, jika kamu bertakwa. Dengan demikian maknanya jelas. Apabila istri-istri Nabi bertakwa kepada Allah, maka pahalanya jauh lebih tinggi daripada wanita-wanita lainnya. Karena ada sebagian orang-orang orientalis, orang-orang perusak Islam, mereka cuma berhenti minan nisa. Ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa. wahai istri-istri Nabi, engkau tidak seperti wanita lain. Kemudian kata mereka, yang wajib berjilbab itu cuma istri-istri Nabi. Yang harus di rumah tersebut hanya istri-istri Nabi. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu enggak seperti wanita yang lain. Adapun wanita lain boleh, kata mereka. Lihat bagaimana mereka menyelewengkan ayat. Maksud daripada ayat ini, betul istri-istri Nabi tidak seperti yang lain jika mereka bertakwa kepada Allah. Adapun dalam hukum sama. Bahkan tampak lagi perbedaan. Kalau seandainya istri-istri Nabi saja yang hati mereka jauh lebih suci daripada istri-istri manusia lainnya, maka apalagi istri-istri wanita lainnya lebih diperintahkan. Ini syubhat mereka yang kita bantah dalam kesempatan sekarang ini, sehingga kalau seandainya kita menemukannya, kita sudah dapat membantahnya insyaallah. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, tidaklah kamu seperti wanita-wanita lainnya. Ini taqaitun, jika kamu bertakwa kepada Allah. Fala taqba'na bil qaul, maka janganlah kamu berlemah lembut memerdukan perkataan. Fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad, maka akan tumbul ketamakan pada orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikun, dan berdiamlah kamu di rumah-rumahmu. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, dan janganlah kamu berdandan dengan dandanan orang-orang jahiliyah yang pertama. Wa qimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Masyarakat muslimin, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beberapa hal kepada istri-istri Nabi. Pertama, tidak boleh memerdukan, melembutkan suara kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Kedua, diperintahkan mengucapkan perkataan yang baik. Ketiga, diperintahkan untuk berdiam di rumah. Yang keempat, dilarang untuk berdandan dengan dandanan orang-orang jahiliyah. Yang kelima dan selanjutnya, diperintahkan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya istri-istri Nabi saja yang hati mereka lebih suci, hati mereka lebih bersih, yang mereka lebih aman daripada fitnah, diperintahkan demikian, apalagi wanita-wanita lainnya. Makanya yang pertama ya ikhwan, fala takhda'na bil qaul, jangan dia melembutkan perkataan. Memerdukan perkataan kata Allah bisa menimbulkan ketamakan pada orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Subhanallah. Tatkala berbicara dengan mahramnya, suaranya dilembutkan, kecilkan, timbul fitnah di dalam hati orang yang mendengar. Timbullah zina hati. Ma'asyiral muslimin, begitu Islam, sampai permasalahan suara saja ada aturannya. Islam menutup fitnah sampai dalam permasalahan suara. Karena berapa banyak fitnah timbul karena suara. Kalau seandainya melembutkan suara saja, melembutkan suara saja di saat ada kebutuhan dan berbicara dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya dilarang, apalagi dengan melembutkan suara dengan suara musik, memperdengarkan nyanyian-nyanyian, atau juga sampai kepada memperdengarkan orang lain bacaan Al-Qur'annya yang indah, jatuh kepada fitnah. Oh, larangan melembutkan bacaan, melembutkan suara yang bisa menimbulkan fitnah. Makanya seorang wanita muslimah sunahkan bagi dia kalau seandainya dia membaca Al-Quran, baca Quran di rumahnya. Jangan baca Quran di tempat yang di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya dengan suara yang lantang, karena bisa menimbulkan fitnah. Lalu bagaimana? Malah suaranya direkam, ditayangkan. Bahkan bukan Al-Quran, nyanyian yang mengandung syahwat. Wal'iyadu billah. Melalui telepon. Ini fitnah semuanya. Dan perlu di sini saya ingatkan, di sini larangan seseorang wanita untuk melembutkan suara. Bukan berarti dia harus mengkasarkan suaranya, akan tapi dia bicara dengan tegas dan jelas. Jangan malah dia kasarkan. Kalau telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga tidak boleh. Atau malah mengucapkan perkataan yang ketus. Assalamualaikum, sahabat. Ada apa? Itu namanya bentak. Jadi sering ada, maaf, sering ada yang seperti itu. Karena manusia kalau tidak terjatuh kepada ifrat, dia jatuh kepada tafrit. Jarang yang wasatan. Kalau tidak berlebih-lebihan, malah dia menganggap gampang. Dan jarang yang pertengahan. Pertengahan, dia tidak melembutkan dan dia tidak mengatakan perkataan yang kasar. Yang menggampang-gampangkan, dia mengucapkan perkataan yang lembut. Yang berlebih-lebihan, dia malah kasar. Dan seperti itu ada. Seperti itu ada. Kemudian, kalau seandainya istri-istri Rasul salawatullahi wasalamu alaihi dilarang untuk mengucapkan perkataan dengan lembut di saat mereka ditanya oleh para sahabat mengenai hukum-hukum Islam, bagaimana dengan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya tidak darurat, yang sifatnya tidak membahas hukum-hukum Islam? Kemudian kata Allah melanjutkan, wa qulna qawlan ma'rufah. Yang kedua, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian perintah Allah yang ketiga, waqarna fi buyutikun, dan berdiamlah kamu di rumah-rumahmu. Ma'asyara muslimin, hancurnya umat, hancurnya suatu generasi seringkali terjadi dari kehancuran rumah tangga. Anak-anak yang jahat, anak-anak jalanan yang tidak terdidik, biasanya mereka pertama kali dirusak oleh rumah tangga yang amburadul. Tatkala wanita berdiam di rumahnya, membenahi singgasananya, membenahi istananya, maka lahirlah generasi-generasi yang islami, yang baik. Dan tatkala seorang wanita berada di rumahnya, maka terjagalah dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita keluar daripada rumahnya, istashrafaha syaitan, maka syaitan akan menguntitnya, akan mencari waktu lengahnya, siap untuk memperdayanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya kata Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berdandan dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Menerangkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulunya mereka membuka aurat. Berarti menutup aurat dia bukanlah budaya orang-orang Arab. Menutup aurat bukan budaya orang-orang Arab, karena budaya orang-orang Arab itu membuka aurat itu jahiliyatul ula. Jadi mereka orang orientalis dan anak-anak asuhnya, budak-budak orang kafir, mereka mengatakan bahwasanya jilbab tersebut adalah budaya orang-orang Arab. Ini salah. Karena Allah mengatakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kamu berdandan dengan dandanan orang-orang jahiliyah yang dahulu, karena orang jahiliyah yang dahulu dandanan mereka membuka aurat. Jadi menutup aurat bukan tradisi orang Arab, tapi dia adalah ajaran Islam, ajaran yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, wa aqimna shalah, wa atina zakah, wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan ta'alah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mungkin ada seorang wanita, atau seorang laki-laki mengatakan, wah saya insya Allah aman fitnah. Seorang wanita keluar dari rumahnya mengatakan, insya Allah saya aman daripada fitnah, iman saya sudah kuat. Atau seorang suami mengatakan, ah, insya Allah istri saya aman daripada fitnah, walaupun dia ikhtilaf, insya Allah dia aman daripada fitnah karena imannya sudah kuat. Seorang istri mengatakan demikian, insya Allah suami saya sudah kebal, aman daripada fitnah. Kenapa? Orang sudah kepala 4 atau kepala 5, maksudnya sudah tua. Atau dia mengatakan, oh, suami saya itu sudah soleh, sudah taat, insya Allah tidak apa-apa. Ikhtilat. Ini perkataan ya ikhwan, bukanlah perkataan yang benar. Bukan perkataan yang benar. Dengarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan manasik haji dan beliau membonceng sepupunya Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Kemudian datanglah seorang wanita Khaf'aniyah dari kabilah Khaf'an membawa anak. Berarti dia sudah punya keturunan, bukan gadis. Membawa anak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di atas unta. Pada saat tersebut Fadl menoleh kepada wanita tersebut dan wanita tersebut menoleh kepada Fadl. Langsung dipalingkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah Fadl bin Abbas. Kemudian kata Rasulullah, "Ra'aitu syabban wa syabatan falam amun 'alaihim al-fitnah." Saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi dan saya tidak aman mereka terkena fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya sahabat yang mulia saja tidak aman daripada fitnah, sementara imannya sudah sedemikian tingginya, sementara dia duduk berdampingan dengan siapa? Dengan Rasulullah Rabbil Alamin. Ya Rasulullah, tentunya beda duduk dengan Rasul dengan duduk dengan yang lain. Duduk dengan Rasul akan selalu mengingatkan kita dengan ayat-ayat Allah, membangkitkan keimanan kita. Akan tapi bisa, masih bisa fitnah masuk. Masih bisa seseorang terfitnah. Tidak aman seseorang daripada fitnah. Apalagi dengan yang lainnya. Apalagi dengan yang lain. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah seseorang merasa aman daripada fitnah. Kecuali seseorang yang sudah berhasil diperdaya oleh syaitan. La'anahullah. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kaum muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sabda Rasul, "Thalathatun la tas'al anhum." Ada tiga golongan yang jangan engkau tanya siapa mereka, jangan engkau tanya bagaimana mereka. Maksudnya apa? Bahwasanya mereka itu sudah benar-benar golongan yang binasa. Ada tiga golongan yang jangan engkau tanya bagaimana mereka. sudah luar biasa. Siapa di antara tiga golongan tersebut? Wamra'atun ghaba 'anha zawjuha qad kafaha ma'unata ad-dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al 'anhum. Seorang wanita yang ditinggal suaminya. Suaminya pergi. Mungkin mencari nafkah. Mungkin ada tugas. Qad kafaha ma'unata ad-dunya. Sementara suaminya telah memenuhkan dia kebutuhan dunianya. Sudah diberi bekal, kebutuhan, pakaian, makanan. Suaminya pergi bekerja. Kemudian kata Rasulullah, fatabarrajat ba'dahu. Akan tapi wanita tersebut malah berdandan. Dengan dandanan jahiliyah, setelahnya, setelah kepergian suaminya, keluyuran, perlihatkan auratnya, berdandan dengan dandanan orang-orang jahiliyah. Kata Rasulullah, fala tas'al anhu. Jangan tanya bagaimana mereka. Sudah, mereka adalah golongan yang binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dia Islam dan begitu jauh manusia daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Sebagaimana biasa, kita buka pertanyaan dengan tertulis. Pertanyaan hanya dengan tertulis. Apa yang bisa, insya Allah saya jawab. Apa yang tidak, saya katakan Allahu Ta'ala a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya menelpon atau SMS antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram? Saya ulangi, bagaimana hukumnya menelpon atau SMS antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram? Pertanyaannya di sini, apa hukumnya seorang wanita menelpon atau SMS seorang laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya terangkan pendapat para ulama rahimahumullah mengenai kedudukan suara seorang wanita. Mengenai hukum suara seorang wanita. Sebagian para ulama rahimahumullah mengambil pemahaman daripada firman Allah dalam surat An-Nur, yaitu firman Allah, "Fala yadribna bi arjulihin liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah seorang wanita muslimah, dan janganlah seorang wanita menghentakkan kakinya untuk diketahui ada perhiasan yang dia sembunyikan. Jadi seorang wanita memakai kalung emas atau gemerincing di kaki, sehingga kalau berjalan kedengaran suaranya gerincing gerincing gerincing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang wanita sengaja menghentakkan kakinya supaya kedengaran suara gemerincingan tersebut bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Para ulama di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kalau seandainya suara gemerincingan saja yang dia memang bisa menimbulkan fitnah itu dilarang bagi seorang wanita karena bisa menimbulkan fitnah, apalagi suara yang keluar dari tenggorokannya. Jadi beliau berpendapat bahwasanya suara seorang wanita adalah aurat yang harus ditutup, disembunyikan, kecuali ada pengecualian dalam keadaan darurat. Pandangan yang tajam. Akan tapi sebagian para ulama lainnya, dan mereka mayoritas para ulama, mengatakan bahwasanya suara wanita tidaklah aurat selama suara tersebut tidak mengundang fitnah. Dan benar ya ikhwan, suara bisa mengundang fitnah. Banyak orang-orang yang jatuh di dalam fitnah karena suara, karena keindahan suara. Bahkan saya mengetahui salah seorang syekh, dan saya tidak sebutkan namanya, seorang syekh imam di masjid besar, salah satu masjid dari tiga masjid, dan saya tidak sebutkan masjidnya, kalau enggak Masjid Nabawi, kalau enggak Masjid Haram Mekah, atau tidak Masjid Quba. Ada salah seorang imam di antara tiga masjid ini yang dia terpaksa berhenti jadi imam beberapa tahun karena ada seorang wanita yang tergila-gila karena suaranya. Ini fitnah. Padahal beliau sudah tua. Ini fitnah. Kesimpulan yang rajih bahwasanya suara wanita tidaklah fitnah selama, tidaklah aurat selama dia tidak mengundang fitnah. Makanya para sahabat laki-laki berbicara dengan sahabat wanita di zaman Rasul selama pembicaraan tersebut tidak aman, selama pembicaraan tersebut aman daripada fitnah. Seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada wanita selama aman daripada fitnah. Selama aman daripada fitnah. Apabila tidak aman lagi daripada fitnah, maka stop, berhenti di sana. Ini mengenai suara. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jawaban daripada pertanyaan ini, bagaimana hukum menelpon atau SMS? Hukum asal dia dibolehkan selama aman daripada fitnah. Tentunya aman daripada fitnah tersebut jelas maknanya. SMS nanya yang perlu. Jangan dikit-dikit SMS, dikit-dikit SMS. Kenapa SMS-an? Kan ukhuwah. Mengatasnamakan ukhuwah. Dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nelpon. Seorang wanita kalau sering ditelpon, lama-lama bisa kesentuh hatinya. Benarkah demikian? Ya, telah terjadi fitnah dengan alasan dakwah, dengan alasan menginformasikan kajian, saling telepon-teleponan, akhirnya jatuh pada fitnah. Fitnah. Bahkan fitnahnya bukan cuma fitnah perorangan, fitnah segitiga. Faham yang faham, tidak faham ya alhamdulillah enggak apa-apa. Karena fitnah ya kuat. Dan saya mengetahui hal yang demikian dari permasalahan-permasalahan yang ditanyakan. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jaga hubungan antara seorang muslim dengan muslimah. Kalau seandainya sahabat yang mulia saja Fadl bin Abbas, dia tidak ngomong dengan wanita Khat'amiyah, tapi dia cuma mendengar wanita tersebut bertanya dan cuma melihat, Rasulullah langsung tutup pintu fitnah karena tidak aman daripada fitnah. Apalagi kalau sampai telepon-teleponan, sering ini juru-juru dakwah dengan alasan mengatasnamakan dakwah atau mengatasnamakan ukhuwah, saling chattingan, saling SMS-an, saling telepon-teleponan, sehingga mereka sadar atau tidak masuk ke dalam fitnah yang meresap di dalam hati mereka, wal'iyadzubillah. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum memakai sarung tangan bagi wanita? Dibolehkan. Hukum asal pada pakaian, dia dibolehkan. Berbeda dengan hukum asal di dalam beribadah, maka dia dilarang. Adapun dalam pakaian, maka dia dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Begitu juga dengan pertanyaan, apa hukum mengenakan atau memakai ikat pinggang dalam sholat? Dibolehkan. Tidak ada larangannya. Apakah ada hadis, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah? Bagaimana derajat hadisnya? Apa faedah hadis tersebut? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih dan dia hujjah. Obatilah orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dan itu benar. Di antara cara mengobati orang-orang sakit itu dengan bersedekah. Dengan banyak bersedekah, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan orang-orang yang sakit. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah seperti itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada seorang di rumah sakit yang keluarganya sakit dalam keadaan koma. Kemudian dia teringat di tengah malam hadis ini, dia keluar dari masjid. Saya ingin bersedekah. Kepada siapa yang saya harus bersedekah? Tengah malam dia cari, enggak ketemu orang, yang ketemu cuma kucing. Dia bersedekah kepada kucing dan qadarullah, Allah tentukan. Subhanallah, Allah tentukan yang kemuliaannya sembuh keluarganya yang berada dalam rumah sakit. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis sahih. Makanya sebenarnya hadis ini tidaklah ada permasalahan di sana, karena doa di dalam Islam terbagi dua. Doa dalam Islam terbagi dua. Yang pertama doa masalah, yang kedua doa ibadah. Berdoa meminta itu ada dua macam. Yang pertama doa masalah, itu berdoa minta, langsung meminta. Umpamanya kita minta keselamatan, langsung minta kepada Allah. Ya Allah selamatkan saya. Ini namanya doa masalah. Doaul masalah. Yang kedua doa ibadah, yaitu kita minta keselamatan dengan melakukan ibadah. Dengan ibadah yang kita lakukan, kita mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Umpamanya seseorang minta diselamatkan dari gangguan jin dan syaitan, dijaga pada hari tersebut. Atau dia minta diangkat derajatnya 100 derajat. Dihapuskan dosanya 100 dosa. Diberikan pahala seperti memerdekakan budak-budak. Apa yang harus dia lakukan? Dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali di saat pagi. Dan itu adalah doa ibadah. Doa ibadah. Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menyampaikan pentingnya berpakaian muslimah kepada wanita yang memegang prinsip bahwa jilbab hati lebih mulia daripada jilbab fisik. Jawabannya gampang. Kalau hatinya berjilbab, maka fisiknya akan berjilbab. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam diri ada segumpal darah. Apabila dia baik, baiklah fisik itu keseluruhannya, jasad itu keseluruhannya. Apabila dia rusak, maka rusaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah bahwasanya dia adalah hati. Berarti kalau hatinya baik, maka fisiknya, ketaatannya juga baik. Kalau hatinya sudah berjilbab, maka otomatis jasadnya juga berjilbab. Kalau seandainya jasadnya tidak berjilbab, berarti hatinya tidak berjilbab. Itu aja gampang. Sebagaimana pernah kejadian sebagian daripada kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memiliki syubhat, wala junah alaihim fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilu shalihat mattaqu wa amanu, tidaklah dosa di dalam dia mentafsirkan ayat ini, kaum muslimin dalam mentafsirkan ayat ini, tidaklah dosa bagi orang-orang yang beriman pada apa yang mereka makan jika mereka bertakwa dan melakukan amal yang saleh. Difahami secara zahir. Bagaimana dia memahami? Kalau seandainya seorang sudah beramal, hatinya bertakwa dan melakukan amal yang saleh, makan apapun juga dibolehkan. Makan yang haram boleh, minum khamar boleh. Ini pemahamannya. Begitu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, diterangkan oleh beliau bahwasanya maksud ayat tersebut bukan demikian. Kalau seandainya dia sudah beriman, kalau seandainya dia sudah bertakwa, maka dia akan makan makanan yang halal dan dia menjauhkan makanan yang haram. Begitu juga dengan ini jilbab. Kalau hatinya sudah bersih, kalau hatinya sudah penuh dengan ketaatan, kalau hatinya sudah berjilbab, maka dia akan taat kepada perintah Allah, yaitu berjilbab. Bukankah perintah Allah yang merintahkan kita untuk berjilbab para wanita? Betul. Berarti kalau seandainya dia tidak taat kepada jilbab, tidak mau mengenakan jilbab, berarti hatinya belum taat kepada Allah. Apalagi berjilbab. Belum berjilbab hatinya, taat aja belum. Selanjutnya, bagaimana cara mendakwahi anak-anak untuk memahamkan ke mereka tentang wajibnya jilbab? Karena mengingat sulit sekali di zaman sekarang untuk menanamkan kecintaan mereka kepada jilbab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, membina anak memang dari kecil sampai Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya, bolehkah anak-anak yang masih kecil diberikan pakaian-pakaian dengan gaya orang-orang musyrik, orang kafir, atau dandanan para laki-laki sementara anaknya perempuan, atau sebaliknya? Dijawab oleh Syekh, enggak boleh. Karena didikan tersebut dari kecil. Apabila dia sudah terbiasa, maka lama-kelamaan dia akan cinta. Dia akan cinta. Apabila sudah masuk perasaan cinta pada dirinya, maka akan susah untuk merubahnya. Seperti demikian. Jadi jangan alasan orang tua akan masih kecil, enggak usah dipakai jilbab. Masih kecil, jangan. Mendidik dari kecil. Imam Syafi'i mengatakan, "Al-'udu idza qawwamtahu 'tadalat wa la yalinu idza qawwamtahu al-khashab." Ranting, apabila kamu luruskan, maka dia akan lurus. sementara dahan pokok, maka dia tidak akan lurus apabila kamu luruskan. Jadi meluruskan tersebut di saat dia masih kecil, masih lunak, diajarkan, dibina dari kecil. Ini caranya yang pertama. Jadi membinanya dari kecil. Kalau seandainya di saat anaknya masih kecil, orang tuanya belum tahu, kemudian di saat orang tuanya sudah paham, anaknya susah untuk berjilbab, maka kewajiban orang tua mendakwahinya siang dan malam. Sebagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, saya telah mendakwahkan kaum saya siang dan malam. Kemudian sabar dalam dakwah. Sabar dalam dakwah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan ulul azmi daripada Rasul. Allah berfirman, "Fasbir kama sabar ulul azm." Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Sebagaimana sabarnya Nabi Nuh, sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim, sebagaimana sabarnya Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar sebagaimana sabarnya mereka. Sabar 950 tahun. Berarti kalau belum usianya 950 tahun, belum berhenti sabar. Harus sabar terus. Dan ini kewajiban orang tua. Hak anak. Hak anak. Seorang anak berhak mendapatkan bimbingan islami dari orang tuanya. Orang tua yang tidak membimbing anaknya secara islami, maka orang tua tersebut adalah orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya, tidak memberikan hak anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada Allah kita berdoa minta kekuatan di dalam membina dan mendidik keluarga kita. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah berwudu dengan satu kali, dua kali, dan bagaimana sebaiknya bila ada keraguan dalam jumlah bilangannya? Asal berwudu satu kali, dan dibolehkan dua kali, dan maksimal tiga kali. Lebih daripada tiga kali dia israf, berlebihan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Kalau seandainya timbul keraguan dalam jumlah bilangan apakah saya dua kali atau tiga kali, maka carilah keyakinan. Cari keyakinan. Yakin pada dua kali berarti dua kali sudah selesai. Makanya dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan hendaklah seseorang membangun di atas keyakinan. Qul yabni ala mastayqan. Sebagaimana seseorang yang sholat kemudian dia ragu, apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka bangunlah keyakinan dia, dia sholat pada 3 rakaat atau 4 rakaat tersebut. Mohon penjelasannya mengenai waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Menurut pendapat yang benar, jangan menurut pendapat yang benar, menurut hadis yang benar, yaitu di saat matahari sedang terbit, di saat matahari tengah kepala, dan di saat matahari tenggelam. Kemudian ada dua waktu lagi, kalau saya tidak salah, habis subuh dengan habis asar. Wallahu'alam. Kemudian bolehkah sholat tahiyatul masjid sementara waktu azan maghrib masuk? Waktu azan maghrib masuk. Kalau seandainya kita masuk ke masjid, azan lagi dikumandangkan, maka di sana kita memiliki kewajiban, memiliki perintah dari Rasulullah, yaitu menjawab azan. Menjawab azan. Jadi kita menjawab azan. Setelah azan selesai, baru kita sholat tahiyatul masjid. Mungkin penanya bertanya di sini, setelah azan maghrib, adakah sholat sunat lagi? Jawabannya, ada. Ada setelah azan maghrib, ada sholat sunat. Bisa sholat sunat tahiyatul masjid, bisa sholat sunat sebelum maghrib. Rasulullah bersabda, "Kullu ma bainal adzanaini shalah." Di antara setiap dua azan ada salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tradisi salat dua rakaat sebelum maghrib ini tidak jarang ditemukan pada negeri kita ini. Walaupun pada masing-masing daerah berbeda, pada sebagian daerah yang lain mereka ada salat dua rakaat sebelum maghrib. Cuma di negeri kita kebetulan sunnah ini ditinggalkan. Begitu habis azan langsung kamat. Kadang baca doa setelah azan pun enggak ada. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya minta ampun kepada Allah dan Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.